Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dauroh kita di sesi ke-8. Semoga ini yang terakhir bisa kita selesaikan di sesi ke-8 ini. Masuk di bab haji. Qala al-musannifu Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Rahimahullah Ta'ala Babu Al-Haji. Bab Haji. Haji difardukan, disyariatkan di tahun ke-6 Hijriah. Dan haji adalah salah satu dari rukun Islam yang 5, yang maklumun minaddin bidururah, sehingga orang yang mengingkari dihukumi kafir, kecuali memang dia baru saja masuk Islam. Wajibu al-hajju wal umratu alal muslimi al-balighi al-aqili al-huri al-qadiri alaihi binafsihi au biwairihi in ajaza bimaradin la yurja buruhu au kibarin. Kewajiban haji atau haji itu wajib, haji dan umroh ya, di sini haji dan umroh ya, wajib jika, bagi orang telah memenuhi syarat wajibnya. Yang pertama muslim, di umroh juga sama ini ya, artinya hukumnya juga wajib ya, menurut pendapat yang azhar yang lebih kuat di kalangan fuqaha Syafi'iyah. Sehingga kalau kafir asli tidak wajib. Berbeda dengan apa? Murtad ya. Kemudian kalau murtad berarti wajib sebagaimana muslim. Wajib tadi apa? Haji dan umroh. Tapi tidak sah ya. Jadi harus masuk Islam dulu. Ketika masih murtad tidak sah. Al-balik sehingga tidak wajib bagi anak kecil karena belum ada taklif. Nanti hajinya diberi dan umrohnya diberi pahala sunnah nafil. Al-aqil berakal sehingga tidak wajib haji dan umroh bagi orang gila. Orang kemudian al-huri merdeka sehingga tidak wajib bagi budak. Al-qadiri alaihi binafsihi yang mampu ya, mampu dengan sendirinya, au biwairihi atau mampu dengan orang lain ya, dengan perantaraan atau bantuan orang lain, yaitu in ajaza kalau dengan bantuan orang lain, in ajaza bimarudin jika dia lemah ya, tidak mampu karena sebab sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya atau kibar atau dia sudah tua. Sehingga kemampuan ini ada dua macam, kemampuan dengan dirinya sendiri bin nafsi dan kemampuan bil ghair. Ya, dari kemampuan dengan dirinya sendiri itu ada beberapa syarat, yaitu diantaranya apa? Ada biaya safar. Biaya safar ketika yaitu pergi sampai kembali. Kemudian ada kendaraan hewan tunggangan, yaitu jika jarak rumahnya dengan Mekah itu adalah 2 marhalah atau lebih. Kemudian jalannya aman ya, jalannya aman untuk dirinya sendiri dan untuk hal-hal yang dia butuhkan saat safar. Yang keempat yaitu memungkinkan untuk melakukan perjalanan, artinya gambarannya dia masih ada waktu ya untuk bisa sampai di Mekah, kemudian nanti bisa melakukan amalan-amalan haji. Yang kelima, kalau perempuan maka kemampuan itu jika dia ada suami atau mahramnya atau niswah sikot, perempuan-perempuan lain yang bisa dipercaya, yaitu 2 atau lebih. sehingga perempuan tidak wajib haji umroh kecuali jika ada suami atau mahram atau perempuan-perempuan lain yang sikot. Akan tapi dia boleh, ya dia boleh kemudian untuk melakukan haji bahkan sendiri kalau hajinya haji yang wajib, ya haji Islam pertama kali atau umroh, jika yakin aman terhadap dirinya. Enggak wajib tapi dia boleh, ya. Dia artinya kalau tidak ada suami, tidak ada mahram atau perempuan lain yang menemani, enggak wajib dia. Tapi boleh enggak? Boleh, bisa, asalkan aman dirinya untuk haji yang fardu. Kemudian syarat berikutnya adalah bisa menetap di hewan tunggangan tanpa ada mara bahaya doror yang berat. Kemudian ada bekal air dan kemudian pakan hewan, ya kalau sekarang ya intinya alat-alat transportasi. Nah ini tadi adalah kemampuan diri, ya. Nah kalau kemampuan orang lain misalnya sakit, ya sakit, maka dia nanti sakit tadi tidak bisa diharapkan sembuhnya atau tua renta, maka dia wajib untuk meminta ganti orang lain, bisa nanti dengan ujroh, diberi upah. Faslun furudu al-haji, fardu-fardu haji. Khomsatun ada lima, al-ihramu wahuwa niyatu bil-qolbi, yaitu ihram. Ihram adalah niat di dalam hati untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Jadi niat untuk masuk ke nusuk, ya, ibadah haji atau umroh. Jadi di situ misalnya nawaitu al-hajja atau ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan ihram ini nanti harus dilakukan di bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, ya, di antara bulan-bulannya, kemudian 10 awal Zulhijjah. Kalau di selain waktu-waktu itu, maka tidak jadi haji, tapi masuknya umroh. Macam-macam bentuk haji ada 3. Yang pertama ifrad. Ifrad itu dia yaitu ihram untuk haji saja dan tidak disyaratkan setelahnya umroh. Akan tapi kalau disebut umroh ifrad kalau dia haji sehaji saja. Ya. Kalau dia enggak umroh setelah itu tetap disebut ifrad tapi tidak afdol. Ya. Kemudian yang kedua tamatu. Tamatu itu umroh dulu, setelah selesai, setelah tahalul maka baru ihram haji. Ini biasa dilakukan oleh jamaah kaum muslimin dari Indonesia, pakainya di tamatu, ya. Berangkat umroh dulu, sudah selesai baru nanti ihram haji. Kemudian qiran, kalau qiran ini ihram haji dan umroh secara bersamaan. Dari ketiga ini yang paling baik, yang paling utama adalah ifrad dengan syarat dia setelah haji nanti umroh di tahun yang sama. Di tahun ketika dia haji. Kalau tidak demikian, kalau dia haji saja setelah itu tidak usul dengan umroh di tahun tersebut, maka tidak afdol. Maka tamatu dan qiran lebih afdol daripada ifrad tadi. Yang kedua wal wukufu bi arafata. Fardu haji yang kedua wukuf di Arafah. Intinya adalah wukuf di Arafah, dia ada di situ. Ya, di situ di tanah Arafah, ya ada batas-batasannya meskipun sebentar. Dari zawal, ya zawal tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar di tanggal 10 Zulhijjah dengan syarat dia berakal. Jadi batasan waktu wukuf itu dari zawal, zuhur sampai terus berlanjut sampai besoknya subuh tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya itu. Kalau orang datang ke Mekah sampai di Arafah sudah subuh, berarti sudah enggak bisa, ya. Yang penting sebelum subuh sudah wukuf, ya. Dan ini meskipun sebentar, ya, meskipun sebentar, meskipun lewat saja, pakai motor lewat, balik lagi itu, intinya ada di situ. Kemudian yang ketiga, at-tawafu ba'dal wukuf, tawaf setelah wukuf dinamakan tawaf ifadah, ya, tawaf rukun. Adapun kalau tawaf kudum, tawaf kedatangan ketika muhaji, dia sampai di Masjidil Haram, tawaf dulu namanya tawaf kudum. Ini hukumnya sunnah. Kalau tawaf ifadah hukumnya di sini fardu. Tsumma as-sa'yu, kemudian sa'i. Ya, berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah. Wal halqu awi taqsiru, mencukur habis atau mengurangi, ya. Al halq minimalnya dengan menghilangkan 3 helai rambut. Yang afdal untuk laki-laki maka dicukur habis, kalau perempuan hanya dikurangi saja. Kemudian yang keenam, ada urut atau tertib. Ini enggak disebutkan, ya. Tertib di mayoritas rukun. Karena yang jelas di awal adalah ihram, ya. Ihram pasti di awal mendahului rukun-rukun yang lain. Kemudian wukuf Arafah mendahului yang setelahnya jika tidak didahului oleh sa'i setelah tawaf kudum. Adapun kalau bercukur kemudian tawaf, nah ini tidak ada urutannya, mau bercukur dulu atau tawaf dulu. Meskipun disunahkan bercukur dulu. Tadi kan rukun-rukun tadi ada ihram, wukuf, tawaf, ya, sa'i, ya, kemudian bercukur tadi, ya. Kemudian untuk sa'i ini tertib, yaitu dilakukan setelah tawaf ifadah. Kecuali dia sudah sa'i setelah tawaf kudum. Jadi tawaf sa'i, intinya sa'i itu setelah tawaf, kan. Nah, kalau dia orang yang berhaji ini datang tawaf kudum kemudian sa'i, maka nanti sudah enggak perlu sa'i setelah tawaf ifadah. Kalau dia tawaf kudum kemudian sa'inya belum dilakukan, maka sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah. Nah. Ada bercukur dan tawaf tadi tidak ada urutannya. Itu adalah fardu-fardu haji, jumlahnya 6. Wajibatu al-haji, wajibatuhu sitatun. Wajib-wajib haji ada 6. Al-ihramu, ya, ada fardu, ada wajib, ya. Kalau di haji itu ada fardu, ada wajib. Kalau yang sholat, wudu itu sama, fardu atau rukun. Wajib-wajib, kalau kewajiban ini bisa ditutup dengan dam kalau ditinggalkan. Kalau fardu nggak bisa, ya, harus dilakukan. Bagaimanapun juga harus dilakukan, ya. Meskipun nanti waktunya lama, ya. Dia masih hutang harus melakukan itu. Yang pertama, al-ihramu minal miqat. Ihramnya itu dari miqat. Miqat ada miqat zamani, ada miqat makani. Nah, kalau miqat untuk makani tempat, jadi ya ihramnya itu nanti dari miqat. Kalau orang Mekah, miqatnya di Mekah, ya. Untuk haji, ya. Untuk apa? Haji. Kalau umroh, nah, nanti dia di tanah halal, ya. Nanti ada di tanah halal. Orang Mekah mau haji, miqatnya di Mekah. kalau mau umroh berarti keluar dulu di tanah halal. Kemudian untuk orang Tihamah Yaman di Yalamlam, untuk orang Najd, Qarnul Manazil, untuk orang Irak dan Khurasan di Zatu Irat, Mesir, Maghrib, Sam di Dhul Hulaifah. Yaitu di Jufah ya. Sini apa? Mesir, kemudian Maghrib dan Sam yang lewat Dhul Hulaifah nanti di Jufah. Ini Jufah adalah daerah antara Mekah dan Madinah. Kalau Madinah kemudian Sam yang lewat Dhul Hulaifah, maka di Dhul Hulaifah. Kalau seandainya dia lewati mikot, sudah lewat mikot dan ingin nusuk, kemudian dia ihram, maka wajib bayar dam. Dia sudah lewat mikot, kok belum ihram? Ihramnya setelah di mikot, maka meninggalkan kewajiban. Kewajiban ihram di mikot. Di ihram di mikot itu kewajiban, tapi ihramnya sendiri adalah rukun atau fardu ya. Ya, jadi kalau sudah lewat mikot, nanti kemudian dia ihram, maka wajib bayar dam. Selama dia tidak kembali ke mikot atau sebelum dia talabus melakukan perbuatan nusuk ya, kembali ke mikot atau daerah sejarah mikot sebelum dia melakukan amalan-amalan nusuk. Kemudian kewajiban berikutnya al-mabit itu bi Muzdalifah Lailatan Nahri, bermalam di Muzdalifah, itu datang saja di Muzdalifah di malam Nahar, malam tanggal 10 ya, besok tanggal 10 Dzulhijjah, ini malamnya. Tidak disyaratkan di situ harus lama atau di mayoritas malam, tapi cukup sebentar boleh, yaitu setelah separuh malam kedua. Nah, nanti kalau dia tidak mabit di Muzdalifah tanpa uzur, maka wajib bayar dam. Yang berikutnya, wal mabitu layali at-tasyriqi fi Mina. Mabit di malam-malam tasyrik, malam 11, 12, 13 di Mina. Dan kalau ini harus mu'zoman lail di mayoritas malamnya, kalau mabit di Mina di malam-malam tasyrik. Kalau tadi di Muzdalifah tidak harus lama. Sama ini kalau meninggalkan tanpa ada uzur wajib bayar dam. Kewajiban berikutnya romyu al-jamrah al-aqobah, jamratil aqobah yauman nahri sab'a hasoyat, melempar jumrah aqobah di hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, pas hari raya itu, 7 batu atau kerikil. Ini bisa dimulai sejak yaitu separo malam kedua ya. Jadi melempar jumroh sudah bisa sejak separo terakhir malam malam yaumun nahar, malam hari raya ya, malam tanggal 10. Tapi yang afdol nanti dilakukan antara meningginya matahari di hari nahar ya, dan sampai zawal, artinya pas sekitar 16 menit setelah terbit matahari sampai zawal, itu afdolnya di situ kalau melempar jumroh, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan bisa juga waktu ikhtiar sampai tenggelam matahari di hari nahar. Kalau waktu jawas boleh sampai tenggelam matahari di akhir hari tasyrik tanggal 13. Wa ramyu al-jimari al-thalathi kulla yaumin min ayami tasyriqi ba'da zawali kulla wahidatin sab'a hasayat. Melempar jumrah yang tiga setiap hari di hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Setiap kali ya setiap kali adalah 7 setiap jumrah tadi 7 batu kecil. Jadi kan jumrah salas itu kita sebut sughra, jumrah wusta, kemudian kubra. Nah, ini kemudian setiap harinya ngelempar 3 jumrah ini, masing-masing jumrah 7 batu. Sughra 7 batu, wusta 7, kubra 7. Berarti satu hari menghabiskan 21 batu kan tanggal 11. Ya, tanggal 11. Tanggal 12-nya sama, menghabiskan 21 batu. Nanti tanggal 13-nya sama juga, sehingga totalnya 63. Jadi tanggal 11, 12, 13-nya totalnya 63 batu. Kalau ditambahkan lempar jumrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah sebelumnya, totalnya 70 ya, karena 63 tambah 7. Nah, kemudian masuk waktunya ini jumrah yang tiga ini, yaitu dengan zawalnya matahari. Nah, maka tidak boleh sebelumnya. Zawal berarti waktu apa? Zuhur ya. Nanti sampai hari itu, akhir di hari tersebut. Tapi boleh, tadi ikhtiar sampai itu, boleh juga sampai hari terakhir hari tasyrik tanggal 13 ya, sih boleh. Kemudian ada beberapa syarat diantaranya harus apa, yang pertama harus urut ya. Tadi jumrah, lempar jumrah yang tiga tadi, sughra, wusta, kubra harus urut, dimulai dengan jumrah yang setelahnya Masjid Khaif. Ya. Di sini berarti sughra, habis itu wusta, kemudian kubra. Kemudian memakai batu, ya, melempar pakai batu, enggak boleh pakai kayu misalnya, atau sandal itu ya. Kemudian harus dinamakan melempar, nggak boleh dengan ditaruh ya aja. Kemudian jika mampu ya harus pakai tangan dan yang lainnya nanti bisa di murojaah lagi. Kemudian wa yajuzu an-nafru fi al-yaum asani qabla al-ghurub. Maksudnya ini, tadi kan setelah 10 Dzulhijjah kemudian bermalam di Mina malam 11. Ya, malam 11 wajib bermalam. 11-nya lempar jumrah 3. Malamnya berarti malam 12 nginep lagi, bermalam lagi di Mina. 12-nya lempar jumrah lagi 3. Berarti sudah 21 kali 2, 42. Nah, ini kalau mencukupkan di sini boleh. Nanti sebelum apa? Tenggelam matahari dia pergi meninggalkan Mina. Tanggal 13-nya tidak enggak perlu lempar jumrah dan tidak bermalam juga ya. Karena sebelum tanggal 12 sebelum matahari tenggelam dia sudah meninggalkan Mina. Itu boleh. Dinamakan nafar apa? Nafar awal ya. Boleh meninggalkan Mina di hari keduanya di tanggal 12 Dzulhijjah. Sehingga enggak perlu bermalam malam 13 ya, dia sudah pergi ya. Nah, tapi harus qoblal ghurub ya. Kalau dia sudah tenggelam matahari enggak boleh. Kalau tenggelam matahari ninggalkan Mina enggak boleh. Ya harus bermalam di situ dan besok lempar jumrah di hari 13 ke 13 di apa? Tanggal 13. Jadi harus sebelum matahari tenggelam. Tapi kemudian boleh tanggal sampai tanggal 12, boleh juga sampai tanggal 13. Kalau sampai tanggal 13 tadi ya totalnya berarti 63 tadi. batunya maksudnya. Watwaful wada, tawaf wada, perpisahan. Ya, jadi setiap orang yang, dan ini tidak hanya pada ibadah haji ya, berlaku umum. Orang yang ingin meninggalkan Mekah ya untuk safar yang boleh pasar ya, sudah jauh gitu, atau menuju namanya apa, tempat tinggalnya ya, atau menuju tempat dia ingin bermukim, nah itu nanti dia wajib tawaf wada, baik itu dia haji ataupun umroh atau selain itu. Sehingga ini bukan bagian tersendiri dari rentetan ibadah jumroh, karena ini di luar haji dan umroh juga berlaku tawaf wada. Wa furudu al umrati arba'atun, fardu umroh ada 4. Wa furudul umrati arba'atun, al ihramu ihram, sama haji juga ada ihram. Nah kalau umroh bisa di semua bulan ya, meskipun nanti ada pengecualian. Summa tawafu, ada tawaf. Summa sa'yu, tawaf ada juga di haji ya. Kemudian sa'yu, sa'i juga ada. Di antara rukun umroh kemudian summa al-halqu wa taksi au awi taksiru, ya mencukur habis atau mengurangi rambutnya, sebagian rambutnya. Dan di antara rukun umroh juga harus tertib sebagaimana disebutkan tadi, ihram, tawaf, sa'i, bercukur. Jadi rukun umroh itu ya sama dengan rukun haji, kecuali di situ ada wukuf ya. Kalau haji ada wukuf. Wa wajibatuha, kewajiban umroh. Yang pertama al-ihramu minal miqat, ihram dari miqat. Nah, ihram kalau dia ihramnya seseorang yang di tanah haram, maka adalah minimal tanah halal. Jadi keluar dari tanah haram di tanah halal. Dan yang afdol yaitu di daerah Ji'ronah, kemudian setelah itu Tan'im, kemudian Hutaybiyah. Kalau orang di luar tanah haram, dia di luar Mekah, miqatnya adalah yaitu sama dengan haji ya. Sama dengan miqat haji. Nah, ini perlu tahu miqat agar, karena nanti apa, dia wajib ihram itu di miqat ya. Sehingga harus tahu miqatnya mana, karena nanti kalau dia naik pesawat itu, nah pas ini ya, nanti kan diberitahu kan sama petugasnya, ini posisinya sudah miqat atau belum, nanti suruh siap-siap seperti itu. Faslun furudu atawafi, fardu tawaf. Yang pertama satrul aurati, menutup aurat. Kemudian yang kedua toharatu alhadasain, yaitu suci dari dua hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Seandainya dia di tengah-tengah tawaf kemudian batal, maka bersuci dan melanjutkan tawafnya, tidak mengulang dari awal. Jadi hanya melanjutkan dari tempat dia berhadas, nah, di posisi mana. Kemudian harus juga toharatu anajasati, suci dari najis. Fisaubi, di baju, wal badan dan badan, wal makan di tempatnya. Wa an yaj'ala al-ka'bata an yasarihi, menjadikan Ka'bah di sisi kirinya. Jadi apa namanya, muternya gini ya, ini Ka'bah di sebelah kiri, ini misalnya Ka'bah ya, kita di sebelah kiri, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri. Berarti berlawanan dengan arah jarum jam ya. Betul. Sehingga kalau dia misalnya malah menghadap Ka'bah dihadapkan ke Ka'bah gini, nah, atau dibelakangi, atau malah sebelah kanan Ka'bahnya, maka tidak sah tawafnya. Harus di sebelah kiri, sebelah kiri kita. Wa niyatufa sab'a marotin, kemudian tawaf 7 kali secara yakin. Nah kalau ragu-ragu sudah berapa, diambil terkecil tinggal nambah berapa. Wa niyatufa sab'a marotin kharijal ka'bati, di luar Ka'bah, tidak boleh di dalam Ka'bah, atau maksudnya harus benar-benar di luar fisik Ka'bah, karena nanti ada yang misalnya dia di Sazarwan ya. Ya ada Ka'bah, kemudian bawahnya ada apa namanya ini? Ya kayak apa tambahan gitu, kayak bangunan gini miring. Di bawah Ka'bah ini Ka'bah, kemudian ada, nah itu masih Ka'bah. Kalau misalnya dia di situ sampai naik ke situ atau anggota tubuhnya di situ enggak boleh. Harus benar-benar di luar Ka'bah, karena Sazarwan masih bagian dari Ka'bah. Nanti antum kata-kata Sazarwan itu di internet nih kelihatan gambarnya. Kemudian nah tadi dakhilal Masjidil Haram, dakhilal Masjidil Haram di dalam masjid meskipun di bagian atas gitu ya. Enggak masalah. Wa an yabtadi'a bil hajari al-aswadi, dimulai dari Hajar Aswad, starnya. Maka enggak boleh kemudian enggak terhitung ya kalau nanti tidak dimulai dari situ. Faslun furudu asai fardu fardu sa'i an yabda'a bisofa fil marotil ula, itu untuk pertama dari sofa. Wabil marwati isaniyati, yang kedua dari marwah. Sofa ke marwah satu, dari marwah ke sofa berarti ke dua. Kalau nanti dibalik dia dari apa marwah dulu ke sofa, maka tidak terhitung, tidak dihitung ya. Wahagaya sab'an, dan seterusnya itu jumlahnya nanti 7. Sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2, sofa ke marwah 3, terus sampai 7. Jadi dari sofa ke marwah dihitung 1, dari marwah ke sofa dihitung 1 lagi ya. Sofa ke marwah 1, balik ke dari marwah ke sofa 2, nanti ke marwah lagi 1, dan seterusnya. Wan yakuna ba'da tawafi rukni awil kudumi bihaitsu la yatakhallalu bainahuma al-wuqufu bi Arafah. Yaitu sa'i ini dilakukan setelah tawaf rukun atau tawaf kudum ya. Jadi sa'i ini paketnya setelah tawaf. Tawaf rukun adalah tawaf ifadah ya. Atau tawaf kudum ya. Bisa juga setelah tawaf kudum. Dia datang kemudian tawaf, kemudian sa'i, tawaf kudum, kemudian sa'i boleh. Tapi kalau dia datang tawaf kudum kemudian tidak sa'i ya, nanti berarti setelah tawaf rukun, tawaf ifadah di tanggal 10 Dzulhijjah itu ya. Amil kudumi, atau setelah tawaf kudum bihaitsu la yatakhallalu bainahuma al-wuqufu bi Arafah. Ya, selama tidak diselingi dengan wukuf di Arafah. Di sini baina bainahuma, baina tawaf kudum dan sa'i. Ya, tidak diselingi dengan wukuf di Arafah. Jadi kalau dia tawaf kudum habis itu wukuf, maka enggak boleh kemudian sa'i karena diselingi dengan apa wukuf ya. Nanti bagaimana? Ya berarti tawaf ini dulu apa? Tawaf ifadah baru sa'i. Jadi kalau dia tawaf kudum habis itu dia ke Arafah kan wukuf, nah, maka tidak bisa sa'i karena sudah diselingi wukuf. Maka kalau sudah seperti itu ya berarti dia setelah itu tawaf ifadah dulu, karena sudah waktunya itu kan, waktunya untuk tawaf ifadah. Lil haji tahalulani, haji ada dua tahalul. Fal awalu, yang pertama, tahalulnya dua ya, karena waktunya lama, amalannya banyak. Kalau umroh, tahalulnya satu. Kalau umroh, pokoknya tahalulnya itu sudah selesai dari amalan-amalan umroh. Tahalul itu kan menjadi halal. Jadi nanti ketika ihram kan ada hal-hal yang diharamkan, ya kan? Tidak boleh pakai wangian, kemudian baju yang apa? Baju yang dipakai mengikuti bentuk tubuhnya, kemudian menutup kepala bagi laki-laki dan seterusnya. Nah, ini nanti kan nggak boleh ketika sudah muhrim. Nah, nanti menjadi boleh kalau sudah tahalul, nah seperti itu. Nah kalau haji tahalulnya ada dua. Fal awalu yahsulu bisnaini min salasatin. Yang pertama yahsulu yaitu terwujud tahalul, tahalul pertama, tahalul awal, dengan melakukan dua dari tiga amalan. Tiga amalan itu apa? Satu tawaf, waya tawafu, wal halqu bercukur, waramyu jamratil aqabah, melempar jumroh Aqabah. Kalau sudah melakukan dua ini, yang mana? Bebas. Pokoknya dua, maka sudah tahalul awal. Antara apa? Tawaf, bercukur, dan melempar jumroh Aqabah. Jumroh Aqabah adalah jumroh yang dilempar tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahr. Tawaf di situ tawaf apa? Tawaf ifadah ya. Tawaf rukun yang kemudian ada sa'inya juga ya. Kan sa'i itu sudah paketnya dengan tawaf tadi. Tawaf kemudian sa'i. Jika melakukan dua ini, maka menjadi tahalul, terwujud tahalul pertama. Wa bi salisi, kalau kemudian melakukan yang ketiga, artinya tiga semua dilakukan ini, dia sudah tawaf rukun, bercukur, melempar jumroh, maka yahsulu tahalulu asani, terwujud tahalul kedua. Kemudian wayahilu, ini dampaknya apa kalau sudah tahalul? Dampaknya apa? Wayahilu bil awali, menjadi halal bagi orang tadi yang sudah muhrim tadi, dengan sebab terwujudnya tahalul awal, halal jami'u al muharramati, dihalalkan semua yang diharamkan bagi orang muhrim, illa nisa'a wa akta nikah, kecuali berkaitan dengan perempuan ya, jima kemudian akad nikah, berarti masih belum halal ya. Belum halal, belum halal jima, belum halal bercumbu dengan syahwat. Nah ini kan masih diharamkan karena baru tahalul satu awal, kemudian juga belum bisa akad nikah baik ijab atau qabul. Nah kalau nanti sudah tahalul yang kedua, udah semua yang diharamkan bagi muhrim maka menjadi halal, termasuk tadi jima kemudian akad nikah. Wa tahalulu minal umrati bifarohiha, tahalul dari umrah dengan apa? Ya ketika sudah selesai. Nah, tahalul cuma satu, selesai dari semua amalan umrah. Wayahrumu bil ihrami sitatu asya'a, haram dengan sebab ihram 6 perkara. Jadi kalau dia sudah ihram, muhrim, maka dia haram melakukan hal-hal ini. Al-awalu satu ra'si rajul, yaitu menutup kepala bagi laki-laki. Enggak boleh menutup kepala. Kemudian baik itu keseluruhan atau sebagian. Wa wajhil mar'ati, kemudian juga wajah perempuan enggak boleh ditutup. Ya, enggak boleh ditutup. Ini harus dibuka. Wa lubsu al-makhiti fi badanihi in kana rajulan, kemudian memakai pakaian yang Kalau makhid itu berjahit, tapi yang lebih luas dari ini, lebih mencakup banyak hal atau banyak jenis, itu yang pakai hak muhid. Jadi apa? Yang meliputi tubuh, ya. Sehingga nanti intinya pakaian yang apa mengikuti apa bentuk dari tubuh. Sehingga kalau pakaiannya seperti ini, nggak ada jahitannya, ya tetap nggak boleh. Misalnya dilem gitu kan, nggak boleh. Tapi kalau enggak pakaian seperti ini apa dia berjahit ya masih boleh ya. Intinya kan di situ man rata-rata pakaian-pakaian yang umum itu berjahit sehingga sering diberi di apa sampaikan ibarohnya yang berjahit. Walubsu al-qufaza ini lil mar'ah, memakai sarung tangan apa kaos tangan bagi perempuan. Wasani yang kedua, larangan kedua, at-tayyubu memakai wangi-wangian fi badani di badannya au saubihi atau di bajunya au firasihi tempat tidur au ta'amihi makanan au syarabihi minuman. Makanan juga enggak boleh wangi-wangi, minuman enggak boleh wangi. Karena nanti ada makanan-makanan dan minuman yang itu ada wanginya, itu juga tidak boleh. Sampai pun kalau baju di sini sebutkan sandal ya. Saub itu malbus, yaitu yang dipakai. Baik itu laki-laki dan perempuan sini ya, nggak boleh pakai wangi-wangian. Asal isu kelarangan berikutnya adalah dahnu sya'ri roksi walihyah, memberi minyak, yaitu memberi minyak pada rambut kepala dan jenggot. Ini khusus itu ya. Enggak boleh memberi minyak pada rambut kepala jenggot meskipun minyaknya bukan wangi. Adapun kalau rambut-rambut yang lain ya, selain apa tadi rambut kepala dan jenggot, ini ada perselisihan. Jadi kalau rambut-rambut wajah ya, rambut wajah ya, itu ada perselisihan nanti. Ada yang mengatakan haram juga semuanya tanpa ada pengecualian. Adapun kalau rambut-rambut lain di badan maka tidak haram diminyai. Akan dengan syarat minyaknya tidak diberi wangian. Arabiu keharaman yang keempat izalatu sya'ri wa dzufri. Tidak boleh menghilangkan rambut dan kuku ya ketika ihram meskipun sedikit dan meskipun bukan rambut kepala. Kan tapi nanti kalau rambutnya ini bisa mengganggunya, membahayakannya dan tidak bisa dia apa namanya tanggung terima apa tidak bisa dia atau susah baginya untuk mengatasinya, seperti misalnya banyak kutunya, rambutnya banyak kutunya, kalau dibiarkan ini tetap mengganggu atau ada luka atau apa, maka boleh dipotong tapi wajib bayar fidyah. Wa kafaratu hadhi al-arba'ati, kafarah untuk empat larangan tadi kalau dilanggar adalah satun kambingnya disembelih ya, kemudian dibagikan ke fuqara mas dan masakin fakir miskin yang ada di sana. Atau it'amu salasati asu'in li sitati fuqara, memberi makan 3 sok bagi 6 fakir miskin. 3 sok diberi ke 6 berarti setengah sok masing-masing ya. Likuli ya likuli wahidin nisfu sa'in ya, ini setiap orangnya setengah sok. Au saumi salah sati ayam atau puasa 3 hari meskipun tidak berturut-turut. Kemudian tidak disyaratkan puasanya di tanah haram. Beda dengan menyembelih dan memberi makan tadi, harus di tanah haram. Kalau puasanya tidak harus. Itu tadi empat tadi disebutkan kafarohnya ini. Ya, kemudian ada pilihan tadi ya, au gitu. Kemudian larangan yang kelima. Al-khamisu al-jima'u jima'. Fa in jama'a fil umrah fasadat wa lazimau itmamuha. Kalau dia jima' saat umrah, maka umrahnya fasid dan wajib menyempurnakan. Jadi tetap wajib menyempurnakan. Ya. Ini apa khusus ya ibadah nusuk haji umrah seperti itu. Kalau sholat kan enggak, sholat batal, ya udah enggak dilanjutin. Kalau ini dilanjutkan. Aw fil haji qabla tahallul awal atau haji atau jima di waktu haji sebelum tahallul awal. Tadi sudah kita bahas kan tahallul awal. Sebelum tahallul awal jima. Maka na'amid dan muhtaron, dia itu sengaja dan tidak dipaksa. Maka fasada fasid hajinya. Ya. Karena sebelum tahallul awal. Kalau sesudah tahallul awal, sebelum tahallul sani tidak fasid. Tapi haram. Dan wajib kafaroh. Ini yang paling berat tuh kalau sebelum tahallul awal sudah jima, ya ini fasid. Nah kalau fasid, wa idza fasada wajib alaihi itmamuhu, wajib juga disempurnakan, diselesaikan sampai selesai, wa yaqdihima dan diqodok. Ya. Tadi umroh dan haji tadi, ya fasid kan wajib diqodok segera. Nah ini kan repot ya. Apalagi kalau di masa sekarang ya butuh waktu yang lama. Wa yukhriju al-kafarata wajib bayar kafarah wa hiya badanatun unta summa baqaratun kemudian sapi summa sab'u syahin kemudian 7 kambing. Summa kemudian ta'amun biqimatil badanah. Ini berurutan ya, kalau tidak bisa ini lanjut seperti itu bawahnya. Kemudian kalau enggak bisa tadi 7 kambing, maka memberi makan biqimatil badanah. Yaitu harga unta berapa? Ya, kemudian dibelikan makanan. Nah, itu diberikan ke fakir miskin. Kemudian yang terakhir siamun bi'adadi al-amdad. Gak bisa juga maka puasa sejumlah mudnya. Satu mud satu hari. Nah ini kan berat. Jadi harganya misalnya untanya 30 juta misalnya gitu kan. Lebih kan. Belikan makanan, belikan apa misalnya gandum. Nah, dapat berapa mud? Nah, berapa ratus mud? Ya, berarti puasanya itu sebanyak mud, banyak sekali. Gitu. Dan ini tadi harus urut. Nah, kalau bisa unta dulu, enggak bisa langsung loncat, ya. Jadi harus berurutan. Wasadisu kemudian yang keenam, larangan ihram yang keenam. Tadi kan kata beliau ada enam kan? Yaitu istiyatu as-shaid, berburu. Atau tadi kesimpulannya, ketika dia hajinya itu fasid, wajib tiga hal. Satu, menyempurnakan nusuknya sampai selesai. Dua, mengkodok secara cepat, segera. Yang ketiga, kafaroh. Ya, tiga. Asadisu, larangan berikutnya berburu. Istiyatu as-shaid. Ya di sini ada koid-koidnya atau syaratnya. Yang pertama hewannya hewan barian. yaitu hewan yang hidup di daratan. Kalau hewannya hanya hidup di lautan saja, tidak bisa hidup kecuali di lautan atau air, maka tidak mengapa, ya. Kemudian yaitu jenisnya ini adalah jenis hewan liar, ya. Sehingga kalau hewan jinak seperti binatang-binatang ternak, ayam, maka tidak haram diburu. Nah, saya jenisnya jenis liar. Meskipun yang jenis liar nanti kemudian menjadi jinak, tapi jenisnya yang dianggap. Kemudian yang ketiga, dia makul, bisa dimakan dagingnya. Sehingga kalau enggak bisa, enggak masuk. Misalnya serigala. Kemudian juga tidak boleh orang muhrim mengganggu hewan-hewan tersebut. Ya, mengganggu, mengusir itu enggak boleh. Haram. Wa yahrumu saitu al-haramain. Haram berburu di dua tanah haram. Wa qat'u asjarihima 'alal muhrimi wal halali. Menebang, memotong pohonnya di kedua tanah haram bagi muhrim ataupun yang tidak muhrim, ya, bagi muhrim ataupun tidak muhrim. Jadi haram di tanah haram, dua tanah haram itu berburu hewan-hewan yang makul, kemudian daratan, kemudian wahsyi jenisnya liar, kemudian juga haram memotong atau mencabut pohon-pohonnya. Ini baik dia muhrim ataupun halal, bukan ihram, juga tidak boleh. Wa idza fa'ala syai'an min dzalika, jika dia melakukan hal-hal tadi, yaitu berburu atau mencabut pohonnya di tanah haram atau menebang memotong, wajib bayar fidyah. Wa idza fa'ala syai'an min dzalika wajabatil fidyatu, wajib bayar fidyah. Yaitu perinciannya, jika hewan buruannya itu ada yang semisal, ya, ada yang semisal dari binatang ternak, maka pakai yang semisal, pakai yang semisal. Yang semisal nanti dari sisi apa, surah ya, bentuknya ya, tidak persis. Misalnya di sini contohnya, kalau burung unta nanti unta, ya. Kalau kemudian memburu sapi liar, kalau tidak salah namanya antelope gitu ya, kemudian atau himar, ya, maka ini padanannya bakoroh sapi. Kalau kijang atau rusa maka kambing. Nah, itu ada enggak yang semisal di binatang ternak? Yang nanti ada di situ nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat atau tabi'in, ya. Nah, di situ nanti yang memberikan keterangan bahasanya ini yang semisal adalah hewan ini. Illa soida haramil madinati, kecuali hewan buruan di tanah haram Madinah wasajaroha. Maka kalau ini hewan buruan di tanah haram Madinah dan pohonnya, ya, artinya tidak wajib fidyah menurut pendapat muktamad meskipun dosa. Nanti kalau ada yang semisal tadi, nanti dia diberi pilihan, dia sembelih ya, semisal dengan tadi, misalnya dia memburu sapi liar, maka gantinya kan sapi. Menyembelih yang semisal di tanah haram atau yang lainnya, kemudian disedekahkan semuanya di untuk fakir miskin di tanah haram. Atau bersedekah dengan makanannya yang mencukupi untuk seperti terpenuhi syarat seperti zakat fitrah, yaitu dengan seharga yang semisal tadi. Tadi misalnya berburu kijang, gantinya kambing. Maka pilihan pertama kambing sembelih kemudian dibagikan ke fakir miskin. Atau dia kambing itu harganya berapa, dibelikan makan kemudian disedekahkan. Atau yang ketiga puasa sejumlah mut tadi. Ya, kalau dibelikan berapa, dapat berapa mut. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada yang semisal, maka dengan nilainya. Dengan nilai. Nanti pilihannya berarti bersedekah ya dengan nilai yang diburu tadi. Nilainya berapa? Sedekah untuk fakir miskin. Tanah haram. Sedekah dengan makanan. Dengan makanan, yang makanan ini sah digunakan zakat fitrah. Yang kedua sama itu puasa sejumlah mud dari makanan tersebut. Kita lanjutkan di babul baik. Itu sudah selesai bab ibadah. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala babul bai'i bab bai'. Wa man arada al-bai'a wa nikaha wa ghayra dhalika fa 'alaihi an yata'allama kaifiyatahu wa syurutahu. Nah. Siapapun yang ingin berdagang dan menikah dan selain itu, maka wajib baginya mempelajari tata cara dan syarat-syaratnya. Jadi hukum pelajari fikih muamalah ya, wajib bagi orang yang ingin bermuamalah dengan muamalah atau akad tersebut. Demikian pula ketika ingin menikah, harus tahu ya tata caranya bagaimana, syarat-syaratnya seperti apa. Sehingga jadi fardu ain. Dia mau dagang, maka mempelajari fikih perdagangan, jual beli, fardu ain baginya. Tapi kalau dia enggak ingin dagang, ya berarti enggak. Ya. Jadi kalau fardu ain itu yang mengenai dirinya, yang akan dia lakukan. Wa syurutu al-bai', syarat jual beli adalah al-ijabu minal bai', ijab dari penjual. Wal-qabulu minal mustari, dan qabul dari pembeli. Syarat di sini mencakup rukun ya. Ada sigoh, sigoh harus ada sigoh. Sigoh ini adalah ijab dan qabul. Jadi kalau secara global rukun jual beli ada tiga. Satu sigoh, sigoh itu ada ijab dari penjual dan qabul pembeli. Dua al-aqidan, dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga al-ma'qud alaih, objek. Objek ini mencakup alat bayar dan barang yang dijual. Sehingga totalnya ada 6 kalau dirinci. Ada ijab, ada qabul, penjual, pembeli, alat bayarnya, kemudian barang yang dijual. Rukun harus ada. Kalau hilang salah satu berarti tidak bisa. Nah, rukun pertama adalah sighah. ijab. Nah, ijab itu dari, di sini ijab dari penjual. Misalnya dia mengatakan bi tuka, saya jual ini padamu. Nah, kemudian ada kabul dari mustari, ya, yang menunjukkan tamaluk. Misalnya istara itu saya beli, ya, atau kabil itu, ya. Ini saya jual handphone saya padamu, ini 2 juta, kemudian ya saya terima, nah gitu. Jadi ada ijab sama kabul, ini dalam mazhab Syafi'i harus ada ucapannya, enggak perlu diam-diam atau enggak sah menurut pendapat muktamad, meskipun yang lainnya seperti An-Nawawi mengatakan sah. Mu'atoh itu ya diam-diam, ya kayak di swalayan-swalayan, pokoknya asal ambil, bayar, udah. Ini tidak sah menurut pendapat resmi dalam mazhab. Alasannya karena jual beli harus saling ridho. Kalau ridho tersembunyi, nah, biar nampak ya harus diusapkan. Kalau diam-diam belum tentu ridho itu gitu. Tapi pendapat lain mengatakan ya pokoknya kalau dia sudah melakukan suatu seperti itu ya dianggap ridho, secara urufnya ridho, ya sudah ridho. Kemudian tadi ada ijab dan qabul, yaitu sighah. Yang kedua apa? Tadi rukunnya dua orang yang berakad, wa an yakuna al-aqidani balighaini aqilaini rasyidaini mukhtaraini. Dua orang berakad. Nah, ini kan dalam mazhab gitu. Jadi ketat gitu kan. Bahkan anak SMP belum balik murahik itu juga enggak sah. Gitu. Kalau misalnya taklid ke mazhab Syafi'i yang resmi, nah itu enggak boleh. Jadi kan malah ngirit anak-anak enggak jajan. Suaranya enggak sah. Nanti jajannya kalau di rumah dibelikan orang tuanya. Nah. Gitu. Ayo, pendapat lain mengatakan sah, ada yang merinci ini kalau apa barang-barangnya murah boleh, ya, atau dengan izin walinya, pengawasan dan seterusnya. Tapi kalau barang-barangnya mahal enggak bisa, ya. Anak kecil jual beli rumah gitu misalnya. Jual beli motor. Nah, ini enggak bisa. Anak SD jual beli motor. Tapi dalam mazhab ini mutlak. Baik itu dia apa? Pokoknya enggak ada rincian, pokoknya enggak sah gitu. Meskipun diberi izin. Kemudian berakal, ya, kemudian kalau orang gila enggak sah. Kemudian rasyid. Rasyid itu bisa mengelola harta dengan baik, tidak dihajar. Ya. Sehingga kalau orang safih, ya, safih orangnya tidak sah jual beli. Safih itu orang yang biasa para ulama mencontohkan ini punya uang dibuang, nanti beli apa dibakar misalnya. Nah, itu jadi enggak bisa megang harta. Ya. Bukan boros, ya. Jadi kalau dia banyak beli-beli, kebutuhan dia harganya mal-mal, itu bukan safi. Safi itu pokoknya tidak bisa memanfaatkan harta. Artinya harta malah dibuang, atau dia membelanjakan harta untuk yang haram. Ini juga nanti masuk safi. Punya harta dipakai untuk beli khamar. Nah, haram, ini enggak boleh jual beli. Dihajar namanya nanti, dihajar. Ya, dihajar sama nanti dihajar, dia enggak boleh beli. Enggak boleh transaksi jual beli, nanti walinya. Nah, gitu. Sehingga kalau ini diterapkan, ya, aturan ini kan ya bagus gitu kan. Orang itu yang minum-minuman keras, kemudian pokoknya yang dibelanjakan untuk keharaman, ya. Jadi kalau misalnya rokok itu haram, ya, orang rokok enggak bisa jual beli. Karena dihajar dia, ya. Kalau safih itu diantaranya membelanjakan harta di hal yang haram. Bahkan seingatannya di ibarah juga yang makruh. Allah alam, nanti bisa dicek kembali. Kalau yang haram jelas itu dihajar. Safih dia. Kemudian harus mukhtaroin. Dipaksa enggak boleh. Dipaksa beli. Nah, dipaksa jual. Kemudian enggak boleh juga misalnya menjual misalnya senjata, ya, pada orang kafir, ya, ketika nanti masa perang, atau menjual kepada seorang yang nanti diberikan kepada mushaf ya, misalnya mushaf. Harus kepada orang kafir enggak boleh, dijual kepada orang kafir. Oke, ini menjual mushaf, nanti mushaf mau dipakai siapa? Oh, diserahkan orang kafir, maka tidak boleh. Wa an yakuna al-mabi'u tahirun aw mutanajisan yumkinu tuhruhu bil ma'i. Mabi' barang dijual harus suci, kalau najis enggak bisa. Atau mutanajis terkena najis suci atau terkena najis tapi yumkinu bisa tuhru disucikan bilma dengan air. Nah, misalnya jual baju, bajunya ada najisnya, enggak apa-apa dijual karena bisa dicuci. Nah, tapi kalau enggak bisa dicuci dengan dibasuh, maka tidak sah. Muntafa'an bih bisa dimanfaatkan secara mubah. Maka kalau enggak ada manfaatnya, ya jual beli kecoa misalnya kan, jual beli semut, nyamuk ya, nangkap nyamuk banyak dijual. Ini enggak ada manfaatnya kan, enggak boleh. Atau manfaatnya bukan mubah, manfaatnya haram. Jual gitar, ya, jual seruling, nah, alat-alat musik. Ini juga tidak sah, haram. Jadi harus bisa dimanfaatkan dan manfaatnya mubah. Maqduran ala taslimi, bisa diserah terimakan. Enggak boleh kemudian menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan. Saya jual, saya punya burung bagus ya. Berapa harganya? Ya ini sekian, 2 juta. Mana? Kemarin terbang ya, keluar dari sangkarnya. Nanti kamu cari aja. Nah, ini enggak sah. Kan ada kan burung yang mahal itu terbang itu, yang harganya jutaan itu. Nah, misalnya dia dijual enggak bisa diserah terimakan. Atau kalau zaman dulu apa budak kabur. Atau barang kita dirampas. Ya. Dirampas, dijual pada teman kita enggak bisa ngambil. Ya, itu enggak boleh juga dijual karena tidak bisa diserah terimakan. Wa an yakuna mamlukan lil aqid, dimiliki oleh penjual. Harus dimiliki aulahu alaihi wilayatun aw wakalatun. Atau dia itu yaitu punya wewenang wilayah sebagai wali atau wakil ya. Sehingga kalau dia enggak punya wewenang, bukan wakil, enggak boleh. Jadi barang belum dimiliki, belum punya barang, dijual enggak boleh. Jual barang, saya mau jual ini kitab. Ya. Sudah punya belum? Saya belum punya, pokoknya saya mau jual. Rencana mau saya beli di sana. Saya jual dulu ke kamu. Nah, itu enggak bisa. Atau jual beli fuduli, ya, menjual tanpa izin orang lain. Teman kita tahu teman kita jual sepeda. Nah, habis itu teman kita baru pergi, mana ada orang datang cari sepeda. Ini sepeda teman saya ini kemarin mau dijual. Beli aja harganya sekian. Ini enggak sah menurut mazhab Syafi'i meskipun dia mengizinkan nanti. Karena apa? Ketika dia menjual tidak punya wewenang, tidak jadi wakil, tidak jadi apa? Wali. Maka enggak boleh. Jadi kalau enggak punya barang harus jadi wakil, ya. Diwakilkan. Ya, nanti kan ini aplikasi di dropship itu ya. Apa namanya? Dropshipper ya. Seperti itu. Jadi ima dia itu punya barang, ima dia jadi wakil. Ya. Kalau enggak punya barang, kok dijual? Nanti enggak bisa. Sudah akad jual beli, kemudian dia belum punya barangnya. Kecuali nanti akadnya salam ya. Tiada akad salam, tapi harus terpenuhi syarat. Wa an yakuna ma'luman lil aqidaini ainuhu wa qadruhu wa sifatuhu. Harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik itu fisiknya, ukuran dan sifat kriterianya. Wala yasihu, maka fala yasihu bai'u ahadi saubaini awil abdaini. Tidak boleh menjual salah satu dari baju saya. Baju ini, dua baju ini salah satunya saya jual, enggak bisa. Yang mana enggak ditentukan. Atau dua budak. Wala albai' bimil'i hadzal bait ta'aman. wala bai'u malam yarahu wala syirahu. Ya, di sini tadi harus ditentukan kemudian menjual wala albaik menjual bimil'i hadzal bait to'aman, dengan sepenuh yaitu rumah ini makanan misalnya ya. Karena ukurannya mana? Tidak tahu kan, cuma segitu sepenuh rumah ini tadi. Kemudian tidak sah juga menjual malam yarohu, menjual apa yang tidak dia lihat, tidak dilihat oleh penjual atau pembeli atau keduanya, tidak boleh pula syirauhu membeli. Jadi harus dilihat, ya harus dilihat. Wa idza ba'a ta'aman bi jinsihi aw fiddatun aw fiddatan bi fiddatin aw dhahaban bi dhahabin usturita fil bai'i al hululu wa taqabudu qabla tafaruqi wal mumasalatu bil kaili in kana mimma yuqalu yuqalu bil wazni idza kana mimma yuzanu bil wa bil wazni idza kana mimma yuzanu. Jika menjual makanan dengan sejenisnya, ini benda ribawi ya. Benda ribawi itu kan nanti ilatnya yang satu adalah yang dimakan, kelompok dua ilatnya adalah sebagai alat bayar. Jika menjual makanan yang semisal, ya beras ditukar dengan beras, gandum ditukar dengan gandum, ini adalah menjual makanan sejenis. Au fidoh bifidoh, perak dijual dengan perak, zahab bizahab, emas dengan emas. Ya. Jadi pertukaran itu termasuk jual beli. Ya. Jadi ini handphone ditukar dengan kitab, nah ini jual beli. Ya. Jadi kalau bahasa kita barter itu ya baik dalam syari seperti itu. Enggak mesti pakai alat bayarnya uang. Alat bayar itu enggak mesti uang ya seperti itu. Motor dibeli dengan sapi, ya itu jual beli. Ya. Nah kalau ini semisal ini barang-barang ribawi semua tadi contohnya ini, maka disyaratkan agar sah yang pertama hulul. Hulul itu ketika akad tidak menyebutkan penundaan. Nah, kalau menyebutkan penundaan di dalam akad maka terjatuh pada riba nasak namanya. Sehingga riba itu terdiri tiga jenis. Ada riba nasak, ada riba liat, kemudian riba falil. Kalau ketika akad mengatakan ini emas saya tukar dengan emasmu, ya sama-sama 2 gram, tapi emas saya serahkan besok atau nanti, ya, masih di rumah, kemudian deal, nah ini, kalau belum diserahkan juga saat itu maka terjerumus pada 1 riba nasak, 2 riba liat. Ya, satu-satu dulu aja ya. Satu-satu dulu. Kalau yang riba nasak tidak terpenuhi hulul itu menyebutkan penundaan meskipun diserahkan di saat akad. Misalnya tadi saya punya emas 2 gram, kamu punya emas. Ya, saya tukar dengan punyamu. Nanti emas saya serahkan ke kamu sore. Ya. Nah, dengan menyebut seperti ini sudah termasuk riba nasak. Meskipun kemudian ada orang datang membawakan emas saya, oh ini ternyata sudah dibawakan, serahkan sekarang. Belum bubar dari majelis akad. Sudah diserah terimakan di majelis akad, tetap termasuk riba nasak karena tidak terpenuhi namanya hulul. Hulul itu tidak boleh menyebutkan syarat penundaan. Nah, kedua, riba yad, yaitu syaratnya takobut qobla tafaruk. Nah, kalau dia tidak takobut, tidak serah terima sebelum tafaruk, ya, maka nanti terjatuh riba aliyat. Jadi emasnya tadi benar-benar diserahkan sore harinya. Nah, dia sudah bubar majelis akad, emasnya tertunda. Nah, ini berarti riba aliyat. Kemudian syaratkan al-muma salatu bil-kail, ingkana mima yukal. Harus sama ukurannya, yaitu dengan ditakar. Kalau memang ditakar, berapa liter? Ya. berapa sok. Nah, kalau tidak sama ukurannya terjatuh pada riba falil. Wabil wazni, dengan ditimbang berat, idzakana mimma yuzanu, jika itu memang ditimbang berat. Jadi harus sama, ini ditimbang atau ditakar. Kalau kurma itu ditakar, maka harus ditakar ya. Kurma satu sok ditukar dengan kurma satu sok. Kalau kurmanya malah ditimbang, kamu punya satu kilogram, satu kilogram kurma, saya satu kilogram kurma, ditukar, maka enggak sah. Atau terjatuh pada riba fadl, karena kurma itu ditakar, bukan ditimbang. Ini sesuai mi'yar syar'i yang ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in ba'a ta'aman bi ta'amin ghairi jinsihi, sekarang kalau beda jenis. Jika menjual makanan yang beda jenis, au fidatan bi dzahabin, atau perak dengan emas, maka usturita disyaratkan amrun dua saja, al hulul wa taqabud. Hulul tadi tidak menyebutkan penundaan, dan takobut diserah terimakan di majelis akad, dunal masalah tidak disyaratkan harus sama, karena ini emas ditukar dengan perak, enggak mesti sama timbangannya. Gandum ditukar dengan beras, enggak mesti sama. Faslun wayas butu al khiyaru fil majlisi fi jami'i asna fil baik. Ada khiyar, ditetapkan khiyar di majlis untuk semua asnaf al-baik. Macam-macam ada jual beli. Ada namanya khiyar majlis. Jadi khiyar majlis ya. Ini ketika dia sudah jual beli di dalam majelis belum bubar, maka bisa mengcancel. Ini beli kitab, sudah saya terima kitabnya, uang saya berikan, belum berpisah, kemudian saya batal aja, enggak jadi. Nah, itu boleh. Ya. Karena itu hak khiyar majelis. Wala yanqati'u ila bitakhayyuri au bitafaruqi bi abdanihima. Tidak terputus khiyar majelis kecuali dia memilih ya untuk tidak ada, atau untuk lazim ya. Dia memutuskan ini lazim saja, tidak ada khiyar majelis. Ila bitakhayyuri. Kalau sudah seperti itu berarti terputus. Jadi ada memilih untuk lazim, luzum itu kan enggak bisa di cancel. Nah, kalau dua-duanya milih sudah berarti enggak bisa cancel. Atau salah satunya ya salah satunya, yang lainnya masih. Atau khiyar majelis itu sudah tidak ada, bitafaruk, dengan berpisah badan ya. Badannya yang berpisah secara uruf ya, secara uruf. Yang berpisah badan, kalau yang berpisah ruhnya, maka tidak. Jadi di dalam majelis dia jual beli mati. Ya, masih punya hak itu. Nanti datang ahli waris, saya batalkan. Nah, gitu. Karena badannya belum bisa apa? Belum bisa kan badannya, ruhnya saja. Sehingga khiyarnya pada ahli waris nanti ya, dilanjutkan mau di-cancel atau tidak. Ya, ini menurut urufnya nanti ya. Misalnya dia sudah kalau apa? Tokonya kecil ya, dia sudah keluar dari toko ya. Atau kalau tempatnya besar, luas ya, dia sudah meninggalkan, jalan beberapa langkah, ya, kemudian apa? Sudah berpisah. Sehingga kalau dia jual belinya sambil jalan bareng, ya nanti terus itu. Gondoli aja itu. Misalnya gitu. Sambil mikir-mikir, jangan pergi dulu misalnya. Ya, selama dia mereka enggak berpisah, maka masih ada hak khiyarnya. Meskipun nanti lama sekali gitu kan. Wa yajuzu lil muta'aqqidaini aw li ahadima syaratu al khiyari salasati ayyamin aw aqalla. Boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya memberikan syarat khiyar. Khiyar syarat 3 hari atau kurang dari itu. Jadi dia memberikan syarat, ini saya beli, tapi saya minta syarat, khiar syarat 2 hari ya, nanti kalau 2 hari saya cancel ya, berarti gak jadi. Nah, saya ingin bilang dulu ke anak saya atau istri saya lihatkan dulu barangnya. Nah itu bisa. Tapi maksimal di sini apa? 3 hari dalam mazhab ya. Nah, mazhab lain ada yang bebas. Nah, kalau bebas nanti ada yang panjang ya, enggak 3 hari lebih. Atau kurang dari 3 hari. Ila an yusrata yustarata kecuali disyaratkan qabdul iwad fil majlis, ya maka ini tidak bisa, tidak ada khiyar syarat. Illa an yustarata qabdul iwadi fil majlis wa bai'atu ami bitu'ami wa naqdi bin naqdi, kecuali disyaratkan harus iwadnya di majlis seperti akad salam. Akad salam itu iwadnya, bayarnya harus di majlis kontan, enggak boleh ditunda. Maka akad salam tidak ada khiyar syarat tadi. Dan kecuali juga baik to'am bito'am, jadi ribawi tadi ya, makanan dengan makanan, nakat alat bayar dengan alat bayar, tidak ada khiyar syarat. Nah, kalau yang lainnya ada khiyar syarat bisa. Wa idza wajada bil mabi'i aiban, ini namanya khiyar aib. Raddahu 'alal faur. Kalau di barang dibeli itu ada aib, maka dia kembalikan harus dengan segera. Kalau enggak segera ditunda-tunda tidak bisa. Tanpa uzur maka gugur ya. Mari sudah beli kemudian kok ada cacatnya, ini bukunya enggak ada apa cetakannya, tengahnya polos kosong. Terus dibiarkan ah nanti aja, gampang. Sudah ketemu penjualnya juga ngobrol-ngobrol biasa, kemudian besoknya mau ditukar, ini enggak boleh. Karena dia ditunda tanpa uzur. Wala yasihu bai'u al-mabi'i hatta yaqbidahu. Tidak boleh menjual, yaitu barang yang dibeli sampai dia menerimanya. Ya, sampai dia menerimanya. Meskipun dijual ke penjual itu, ya, dijual lagi ya. Ya, saya beli, belum saya ambil lah, saya jual lagi ke kamu gitu. Nah, enggak bisa, harus diterima dulu. Nah, harus diterima dulu. Sehingga ini perlu di apa? Perhatikan ya, kalau kita pesan barang ya. Jakarta sudah kita bayar, kan? Posisi masih di sana. Sudah milik kita kan, tapi belum kita terima, belum dikirim tempat kita, langsung kita jual. Nah, itu kan enggak boleh. Karena kita belum menerima barang tersebut. Nah, karena kaidahnya al-kharaju bidhuman, yang mendapatkan keuntungan harus siap menerima risiko. Kalau barang masih di penjual itu resikonya kalau rusak penjual. Kita yang beli enggak kena risiko. Kita enggak ada risiko kok mau ambil keuntungan, enggak boleh. Jadi harus diterima dulu, konsekuensinya gitu. Nah, padahal di sana nanti mau saya jual orangnya di Jakarta juga gitu. Wah, gimana? Ya memang seperti itu, harus diterima dulu ya. Nah kalau enggak bisa berarti dengan cara wakalah tadi ya, wakalah, kita jadi wakilnya supplier yang di Jakarta, bilang saya jadi wakil saja, saya jualkan nanti saya dapat berapa, boleh kita jualkan padahal kita enggak punya barang karena jadi wakil. Tapi kalau kita sudah beli kepada orang lain, dengan orang lain barang belum dikirim tempat kita, maka enggak boleh, karena la yasihu bai'ul mabi hatta yakwiduhu. Wa yahrumu bai'u al-hadiri lil badi fi mata'in ta'umu al-hajatu ilaihi. Yaitu menjual al-hadir lil badi. Al-hadir itu adalah orang di kota lah gampangnya. Kalau al-badi itu orang dari pelosok, ya. Itu enggak boleh kemudian dijualkan, ya, untuk barang-barang yang itu hajatnya itu menyeluruh apa umum, menjadi kebutuhan umum, ya. Ya, karena nanti bisa menyebabkan apa, ya, misalnya harganya jadi tinggi, ya, seperti itu. Kalau dijual langsung sama dia, bisa jadi akan lebih murah. Jadi misalnya ada orang desa pelosok gitu kan, datang ya ke kota, bawa barang-barang ini dibutuhkan masyarakat umum. Kemudian orang kota bilang, udah biar di sini aja, saya akan jualkan untuk kamu, ya, seperti itu misalnya, biarkan saja saya jualkan, nanti akan saya jualkan sedikit demi sedikit, ya. Nah, nanti ini tidak boleh seperti ini, kecuali nanti dia sendiri yang meminta, dia sendiri orang tersebut yang meminta. Tapi kalau yang minta orang al-hadir, maka tidak dibolehkan. Kalau orangnya yang datang bilang, udah nih tolong dijualkan aja ya, ini boleh, tidak apa. Tapi kalau kita yang orang kota yang memintanya, ini kamu nggak usah jual, ini taruh sini aja, nanti saya jualkan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tadi barang-barangnya yang apa ta'umu al-hajatu ilahi, memang itu dibutuhkan, ya. Jadi barang-barang misalnya sembako, kalau sekarang kan ini sembako dan barang-barang lain yang memang dibutuhkan secara meluas, ya, secara meluas. Dan nanti dosanya yang menanggung al-hadir tadi, yang meminta untuk menjualkan tadi. Kemudian haram juga talaki wa talaki al-qafilah li syira'i minhum idza jahilu si'ral balad. Tidak boleh pula menjemput, ya, rombongan dagang jika rombongan dagang yang datang itu tidak tahu harga pasar, ya. Jadi dijemput, yang ada rombongan datang kemudian dijemput, ya, kemudian diminta untuk kemudian dibeli. Belum sampai ke kota atau pasar, kemudian dibeli, dia yang bawa barang-barang nggak tahu harganya pasar berapa. Nah, di atas bukan la talaqau aruban. Tapi nanti tidak haram kalau rombongan dagang tahu harga pasar. Ya. Ini haram kalau rombongan dagang ini enggak tahu harganya. Kemudian ini saya beli saja. Udah di sini enggak usah ke pasar, ini saya beli. Nih, harganya sekian. Nah, kalau dia enggak tahu, rombongan dagang enggak tahu harga pasar, maka haram. Atau tidak haram juga kalau rombongan tadi yang meminta, ya. Dia mereka yang minta sendiri. Nah, jadi haram ini kalau satu, rombongan dagang tidak tahu harga. Dua, ini yang meminta adalah orang yang orang lain, ya, orang kota tadi yang menjemput, yaitu rombongan dagang. Wasaum ala saumi akhihi, yaitu menawar atas tawarannya saudaranya. Ini hukumnya haram tapi sah. Jadi misalnya dia apa mengatakan dia sudah beli, kemudian mengatakan udah kembalikan saja. Ini teman kita beli apa pulpen, ya. Kemudian kita mengatakan pada dia, udah kembalikan saja, nanti saya akan jual padamu yang harga sekian. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh. Kemudian juga wal bai'u ala bai'i akhihi. Ya. Wal bai'u ala bai'i akhihi. Kalau tadi masih apa namanya? Tawar menawar ya. Jadi tawar menawar tapi sudah sebelum akad ya, tadi sebelum akad tapi sudah ditetapkan harganya. Jadi teman kita tadi kan tawar menawar, ini berapa nih pulpanya? 1 juta. Oh ya, gitu. Tapi belum akad, sudah ditetapkan 1 juta. Kemudian si fulan datang. Udah kembalikan aja, enggak usah jadi akad gitu loh. Kembalikan aja nanti saya jual. Ada punya ini saya 900 ribu. Nah, gitu. Namanya masih tawar-menawar. Belum akad, tapi harganya sudah ditetapkan. Nah, kalau al-bai' ala bai' akhihi, maka ini menjual penjualannya apa? Orang lain, saudaranya. Kemudian membeli atas pembelian saudaranya. Ini kalau ini sudah apa sudah dibeli ya, tapi belum lazim. Ya, misalnya masih khiyar majlis, dalam khiyar majlis atau khiyar syarat. Ya, berarti sudah dibeli, sudah akad selesai. Kemudian kita ada fulan datang, ya, sudah di cancel aja. Nanti saya jual padamu sekian. Nah, sudah selesai akad, tapi kan bisa di cancel karena masih dalam satu majlis. Ya. Ini seperti itu. Atau misalnya datangnya ke penjual, ya. Ya. Udah nanti saya beli itu ini aja di cancel, saya nanti beli dengan harga tinggi. Nah, gitu. Lebih tinggi dari si pembeli itu. Nah, sudah selesai akad tapi belum lazim. Belum lazim itu bisa di cancel karena masih dalam rentang waktu khiyar majlis, belum bubar, atau dalam rentang waktu khiyar syarat, ya. Karena kalau sudah lazim, ya nggak bisa di-cancel, kan gitu. Bisa di-cancel kalau belum lazim, yaitu dalam khiyar majlis atau khiyar syarat. Wan najasu, kemudian najas. Dia menawar dengan harga tinggi untuk mengelabui orang lain. Nah, agar orang lain, oh itu harganya tinggi, ada yang menawar sekian, saya tawar tinggi. Ya, padahal itu untuk mengelabui saja. Wayah rumu atafriku bainal jariyati wa walatiha hatta yumayiza. Tidak boleh memisahkan yaitu antara budak perempuan dan anaknya sampai tamyiz. Ya, tidak boleh. Dengan halal yang menghilangkan kepemilikan, dijual, dihibahkan, jadi akhirnya pisah karena anaknya belum masih umur 5 tahun, kemudian malah ibunya dijual. Nah, ini memisahkan enggak boleh sampai dia tamyiz. Ini hubungannya apa coba? Tahu-tahu kok apa tidak boleh memisahkan ini sampai pensarah mungkin pada bingung ini apa musonif menulis gini kita ya? Habis jual beli tahu-tahu tidak boleh memisahkan antara budak perempuan dan anaknya yang belum tanjis ya, gitu. Ya bisanya hanya menerka-nerka mungkin maksudnya demikian ya. Kalau di sini mungkin maksudnya adalah berharap agar Allah tidak memisahkan dirinya dan orang-orang yang dicintainya di akhirat. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang tahu yang penulis dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu kenapa nulis seperti ini gitu loh. Ya, tahu-tahu nulisnya hubungannya apa dengan jual beli gitu kan. Demikian alhamdulillah ya dengan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah selesaikan. rikas ya sama tadi nisabnya. Tadi kan rikas juga sama dengan apa emas perak ya. Safar setelah fajar tidak boleh tidak puasa. Jadi tidak boleh muftir ya. Tidak boleh. Walayan kote ila bitahayur maksudnya khiyar majlis itu nanti tidak putus kecuali dia orangnya memilih untuk untuk lazim. Kalau lazim kan tidak bisa di cancel dengan khiyar. Maksudnya seperti itu. Mengangkat najis kenapa tidak ada niat? Karena itu masuknya turuk, masuknya bab turuk. Ya. Kalau bab turuk itu tidak disyaratkan niat, akan tapi agar berbalik harus ada niatnya. Babnya turuk nanti bisa dipelajari di Qawaid Fiqhiyah al umuru bimakosidia. Kalau babnya turuk tidak disyaratkan niat. Huruf keluar dari perselisihan ulama dianjurkan, ini ada syarat-syaratnya. Bisa buka di Qawaid Fiqih. Ya diantaranya tidak menyebabkan jatuh ke perselisihan yang lain. Kemudian yang menyelisih ini harus kuat dalilnya. Kalau lemah tidak bisa. Ini ada 4 atau berapa? Bisa dibuka di Ilah Qawaid ada perinciannya atau di Al-Jawahir alatnya. Ini sudah mu'asar. Posisi tangan ketika duduk dia ini sejajar dengan lutut. Sejajar dengan lutut. Kalau untuk telunjuknya Allah alam tidak tahu. Kalau disamakan dengan sebelahnya, kalau sebelahnya sama. Kalau yang telunjuk anak tidak tahu ibarohnya apakah melewati lutut atau tidak. Sehingga kalau pada asalnya ya sejajar dengan lututnya. Allah alam bisawab. Sholat sambil menyusui batal tidak? Ya dilihat tadi hal-hal yang membatalkan sholat ada enggak? Gitu. Gerakan, kemudian kalau keluar ASI itu batal enggak wudunya? Nah seperti itu, meludah kan mengeluarkan sesuatu, keluar ASI mengeluarkan sesuatu. Nah sambil dilihat di situ saja. Ya kalau kita belajar sambil dicek di situ, kalau sudah jelas tinggal diterapkan. Maksud memuji Allah ketika khutbah pertama tadi ada alhamdu atau hamdan dan seterusnya. Apakah jamaah harus mengaminkan doa secara jahr dan mengatakan saat khutib membaca doa? Disunahkan mengaminkan dan disunahkan juga mengangkat kedua tangan menurut sebagian fuqaha Syafi'iyah. Masbuk satu rakaat sholat Jumat harus nambah lagi atau langsung zuhur? Dianggap melakukan sholat, dianggap mendapatkan sholat Jumat kalau mendapatkan satu rakaat. Petani jamur tidak dikeluarkan zakatnya ya? Kalau tidak masuk di situ bukan makanan pokok yang disimpan maka tidak masuk. Zakatnya zakat apa ya? Kalau enggak diperdagangkan enggak ada zakatnya. Batu meteorit jatuh dari langit milik siapa? Allah alam bisawab. Terhitung mulai haul dari kapan zakat perdagangan? Sejak niat didagangkan. tidak niat dagangkan. Jual beli di supermarket yang diam-diam saja, solusinya bagaimana? Ikut, bisa ikut pendapat sebagian ulama syafi'iyah seperti apa namanya An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Menjual mangga di pohon itu nanti dilihat sudah matang atau belum. Kita cukupkan dulu, nanti disambung di daurah saya, karena ini daurah ini memang sebenarnya kita fokus di materi. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di daurah reguler di Madarussalam, atau nanti kita coba kita lihat dulu, kalau bisa kita jawab kita sampaikan di grup karena waktunya sudah terbatas. Ya, sebelum kita akhiri ada beberapa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, biasanya dengan mempelajari satu kitab fikih matan, maka akan tergambar atau tasawur fikihnya akan kita dapatkan. Maka dari itu kita sarankan untuk mempelajari matan-matan itu dibaca-baca ulang. Kemudian yang pertama, langkah pertama dihafal tasawur atau poin-poinnya. Maksudnya seperti ini. Di bab air, apa yang dibahas? Oh, macam-macam air dari sisi hukumnya. Oh, ada berapa? 3 misalnya. Bab wudu apa yang dibahas? Fardu wudu, sunah wudu, pembatal wudu. Nah, tayamum apa? Sebab tayamum dan seterusnya. Nah, salat ya, rukun salat. Nah, fardu salat ada berapa? Kemudian kesunahannya apa saja? Pembatal apa saja? Nah, semua ini dari awal sampai akhir itu minimal yang pertama, langkah pertama dipelajari, dihafal poin apa yang dibahas. Setelah itu dihafal yaitu poin-poin tersebut. Ya, fardu wudu ada 6, dihafal. Nah, setelah itu terus belajar. Nanti kalau ingin belajar di madhab lain, tinggal kita bandingkan. Kan tidak semuanya beda. Ini dalam madhab Syafi'i fardu wudu 6. Madhab lain dilihat, oh, ada tambahan ternyata kumur sama istinsak, ya, tinggal nambah aja. Nah, jadi satu dulu, makanya dinasihatkan untuk menguasai satu dulu itu, karena dengan itu sangat mudah kemudian sangat membantu mempelajari yang lain. Ya. Seperti itu nanti. Jadi ini, oh, ini sudah hafal di dalam satu mat seperti ini. Mat lain tinggal dibuka, oh, bedanya ini. Kemudian di bab itu bedanya ini. Nah, kita sudah kokoh satu. Tapi kalau tidak ada yang kokoh satu, langsung dimasukkan, nah ini akan repot, maka akan susah, berarti nyebar ke sana kemari, kan? Mau dipegang yang mana tidak bisa. Tapi kalau sudah satu dulu bisa, minim itu nanti kembali ke yang satu ini. Nah, nanti pindah madhab satunya sampai madhab, kan? Sampai 4 madhab misalnya. Setelah itu baru sambil belajar dalil-dalil yang ada, istimbatnya bagaimana masing-masing, terus belajar sampai nanti bisa kemudian memilih, oh, ini mana yang lebih kuat, dasarnya ini, ya, karena sudah belajar usul fikih, kuwait, itu nanti bisa sampai ke sana, ya, kalau memang secara istiqomah, rutin, dan Allah SWT memberikan kemudian. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, apa yang Anda sampaikan masih banyak kekurangannya. Saya kumuhara bagi teman-teman sekalian yang sudah hadir dan bisa selesai sampai akhir. Dan terima kasih pada Pak Mir, kemudian tim Madhab Salam yang telah berupaya untuk menyelenggarakan daurah ini. Semoga Allah SWT memberikan ridhonya dan pahalanya bagi kita semua. Apa yang kita lakukan selama 2 hari ini tercatat sebagai amal soleh di sisinya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.